Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Fa ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian di malam hari ini kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan yang kemarin, yaitu pembahasan seputar al-ilmu fadluhu wa syarafuh. Tayib, pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan adanya beberapa riwayat dari al-imam Ahmad ibn Hanbal alaihi rahmatullah seputar masalah pendapat beliau yang dinukilkan apakah ilmu dikatakan sebagai seafdal-afdal ibadah ataukah ada di sana amalan yang lebih afdal dibandingkan al-ilm. Ada tiga riwayat yang dinukilkan dari beliau. Riwayat yang pertama menyebutkan beliau mengatakan bahwasanya al-ilm adalah seafdal-afdal ibadah di sisi Allah Azza wa Jalla, mengalahkan fadilah keutamaan sholat, demikian pula mengalahkan fadilah keutamaan al-jihad yang sifatnya fardu kifayah ataukah yang sifatnya bukan fardu. Naam. Sehingga ilmu adalah seafdal-afdal ibadah ba'dal faraid, setelah perkara-perkara yang wajib. Namun ada riwayat yang kedua yang ternukilkan dari beliau. Beliau berpendapat bahwasannya sholat adalah seafdal-afdal ibadah di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, sehingga dengan ini zahir dari penukilan riwayat yang kedua tersebut, beliau menyebutkan di sana ada amalan yang lebih afdal dibandingkan al-ilm, yaitu salat at-tatawwu. Berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, wa'lamu anna khaira a'malikumus shalah. Ketahuilah bahwasanya sebaik-baik amalan kalian adalah salat. Menunjukkan salat mengalahkan amalan-amalan yang lain, termasuk dari amalan tersebut adalah majalisul ilm, menuntut ilmu. Dan di sana terdapat riwayat yang ketiga. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim mengatakan annahul jihad. Riwayat yang ketiga dari beliau menyatakan bahwasanya amalan yang paling afdal adalah jihad. Adalah berjihad. Naam. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la a'dilu bil jihadi syai'an wa man dha yutiquhu. Naam. Saya tidak melebihkan adanya amalan yang melebihi keutamaannya jihad di jalan Allah Azza wa Jalla bagi siapa yang memiliki kemampuan untuk mengerjakannya. Sehingga hadis ini menyebutkan bahwasanya seafdal-afdal amalan adalah jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis itu sahih, riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah secara jelas menyebutkan jihad mengalahkan amalan-amalan yang lain bagi siapa yang memiliki kemampuan untuk mengerjakannya. Kemudian di sini Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan wala raiba anna aktsaral ahadits fi sholati wal jihad. Dan tidak diragukan bahwasanya kebanyakan hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan amalan salat dan jihad, itulah amalan yang terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla. Salat tatawu. Demikian pula berjihad yang Rasul menyebutkan dzurwatu sanamil Islam, puncak tertinggi dari amalan Islam adalah jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Wa amma Malik, adapun al-Imam Malik sendiri, beliau dikatakan oleh Ibn al-Qasim mengatakan sami'tu Malikan yaqul, saya mendengarkan al-Imam Malik Ibn Anas alaihi rahmatullah beliau mengatakan inna aqwaman ibtaghul ibadata wa adha'ul ilm. Sesungguhnya ada sekelompok kaum yang mereka lebih mengedepankan ibadah dan meninggalkan ilmu. Fa kharaju ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi asyafihim. Mereka pun keluar dari umatnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan membawa pedang-pedang mereka. Yakni memberontak melawan umatnya Rasulullah alaihi assalat wassalam. Yang beliau maksud adalah firqah Khawarij. Kelompok Khawarij. Satu kelompok yang ma'ruf disebutkan di dalam beberapa hadis Nabi alaihi salat wassalam terkait ciri-ciri mereka. Tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, kalian akan merasa rendah amalan salat kalian dibandingkan salatnya mereka. Dan puasanya kalian dibandingkan puasa mereka. Menunjukkan kelompok Khawarij adalah kelompok yang menonjol amalan-amalan ibadah mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, namun ternyata ketika mereka tersibukkan dengan ibadah, menyebabkan akhirnya mereka meninggalkan ilmu, tidak bertanya kepada sahabat. Sehingga akhirnya mereka jahil, tidak bisa memilah membedakan antara al-haq dengan al-batil. Naam. Sehingga dengan kejahilan mereka disebutkan di dalam hadis yuqatiluna ahlal Islam. Termasuk dari ciri-ciri mereka termasuk dari ciri-ciri orang-orang Khawarij, mereka memerangi umat Islam, melakukan pengeboman di zaman sekarang ini, ya kan? Nah, pada zaman salaf itu juga demikian. Yang mereka perangi adalah para khulafa, pemimpin-pemimpin umat Islam. Mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Mereka juga mengkafirkan Muawiyah bin Abi Sufyan dan seluruh para sahabat yang bersama dengan keduanya. Mereka kafirkan. Ini kelompok Khawarij. Bahkan mereka membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an dan menganggap itu adalah seafdal-afdal ibadah di sisi Allah Azza wa Jalla. Menunjukkan mereka jahil, tidak faham tentang al-ilm. Sehingga dengan kejahilan mereka tersebut, mereka tersesat dan keluar memerangi umat Islam dengan pedang-pedang mereka. Walau ibtaghawul ilma la hajazahum an dzalik. Kata Imam Malik, kalau semisal mereka masih memprioritaskan ilmu, masih mencari ilmu, menuntut ilmu, maka niscaya ilmu tersebut akan mencegah mereka dari perbuatan tersebut. Sufaha ahlam, hudatha asnan. Mereka adalah orang-orang yang jahil, yang dungu, yang bodoh. Namun terlihat hudatha wa asnan, yakni muda belia umur-umurnya. Nah, ini tanda-tanda kelompok Khawarij demikian. Namanya orang muda, mudah dihasut, mudah diprovokasi, mudah terikut. Sehingga dengan semangat yang demikian dimiliki oleh dirinya, mengakibatkan akhirnya ketika dia terseret ke dalam perkara kebatilan, maka dia akan terseret dengan kedalaman yang demikian dalamnya. Nah, maka dari itu, sebagian di antara salaf menyebutkan, apabila seorang di masa mudanya itu bersama dengan ahli sunnah, dan mengamalkan as-sunnah, maka farjuhum, harapkanlah kebaikan untuk mereka. Nah, karena tumbuh kembangnya seseorang, sebagian salah menyebutkan tergantung dari masa mudanya. Selama mudanya dia peruntukan untuk perkara kebaikan, maka nantinya umur-umur setelahnya akan demikian. Kemudian disebutkan oleh beliau di sini, qala Malik, berkata Imam Malik, wa kataba Abu Musa Al-Asy'ari ila Umar ibn Al-Khattab. Pernah satu ketika Abu Musa Al-Asy'ari menulis surat, beliau berikan kepada Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Annahu qad qara'a al-Qur'an 'indana 'adadun 'adadu kadza wa kadza. Mengabarkan adanya sekelompok orang di sisi beliau yang membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mendalami Al-Quran dengan jumlah sekian dan sekian. Memberikan kabar kepada Umar terkait kondisi mereka. Fakataba ilaihi Umar, maka Umar menulis risalah sebagai balasan untuk Abu Musa Al-Asy'ari dengan mengatakan anifrid alaihi min baitil mal. Berikan bahagian untuk mereka jatah dari baitul mal. Artinya dibantu mereka agar bisa terus mempelajari Al-Quran, dan harta baitul mal itu bisa digunakan untuk membantu mereka. Menunjukkan Khalifah Umar mendukung dan mengapresiasi tindakan sebagian di antara mereka yang mendalami Al-Quran. Falamma kana fil 'am tsani, maka ketika lewat tahun yang kedua, yakni sudah lewat setahun lamanya, kataba ilaihi, maka Abu Musa kembali menulis risalah diberikan untuk Khalifah Umar. Qad qara'a al-Qur'ana 'indana 'adadun katsir la aktsara min dzalik. Mengabarkan telah banyak di sisi kita sekelompok orang yang banyak mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran dengan jumlah yang lebih banyak dari tahun yang sebelumnya. Menunjukkan semakin banyak ternyata orang-orang yang antusias untuk mempelajari Al-Quran. Fakataba ilaihi Umar animhuhum minad diwan. Maka Umar ibn Khattab membalas di tahun yang kedua risalah dari Abu Musa Al-Asy'ari dengan mengatakan berikan kepada mereka ad-diwan, hukum-hukum seputar fikih untuk mereka mempelajarinya. Yakni jangan terfokus hanya mempelajari Al-Quran, tapi mempelajari pembahasan-pembahasan agama yang lain di dalam Islam. Fa inni akhafu ay yusri'a an-nasu fil Qur'an ay yatafaqahu fid din fayata'awwaluhu 'ala ghairi ta'wilihi. Karena saya khawatir ketika seseorang mereka mempercepat diri mereka untuk mempelajari Al-Quran, akhirnya mereka meninggalkan untuk mempelajari agama Islam ini, fayata'awwaluhu 'ala ghairi ta'wilihi, sehingga nantinya mereka mentakwil agama Islam ini bukan berdasarkan takwilnya. Mereka jauh dari ilmu, sehingga mereka akan terjatuh ke dalam sekian banyak pentakwilan-pentakwilan yang batil. Dari penjelasan Al-Imam Malik Ibn Anas alaihi rahmatullah menunjukkan kepada kita beliau cenderung berpendapat bahwasanya al-ilm itu lebih diprioritaskan. Ilmu itu lebih diprioritaskan dibandingkan amalan ibadah, karena akan bisa menjaga seseorang untuk berada di atas kebenaran. Beda halnya dengan seseorang ketika dia tersibukkan dengan ibadah, akhirnya dia jahil, maka akan menyebabkan dia terjatuh ke dalam kesalahan-kesalahan. Sekian banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita adanya perbedaan antara seorang yang abid dengan seorang yang jahil. Di antaranya kisah pembunuh berdarah dingin yang membunuh 99 nyawa. Dia mendatangi rumah seorang abid. Karena seorang Abi tersebut terbiasa rutinitas kesehariannya dengan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, memandang dosa yang dilakukan oleh pembunuh tersebut adalah dosa yang sangat besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, sehingga mengatakan dia tidak bisa bertobat, maka marahlah sang pembunuh tersebut dan dibunuhlah sang abid, sehingga jiwa yang dia bunuh tanpa hak itu berjumlah 100 jiwa dengan dibunuhnya dirinya. Sampai akhirnya dia mendatangi seorang yang alim, dan sang alim tersebut memberikan bimbingan kepada dirinya cara untuk dia bertobat kepada Allah Azza wa Jal, yaitu dengan berhijrah, meninggalkan daerahnya yang ia bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal, kemudian mendatangi negeri yang soleh, dan dia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah bersama dengan para penduduk negeri tersebut. Alhasil, dia wafat meninggal dunia di pertengahan jalan, dan Allah masukkan dia ke dalam al-jannah, padahal belum sama sekali melakukan satu amalan kebaikan sedikit pun. Al-hadis. Nah, ini menunjukkan bagaimana letak perbedaan antara al-alim dengan al-abid. Fadlul alim 'ala al-abid kafadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesungguhnya keutamaan seorang yang alim dibandingkan seorang yang abid adalah seperti halnya bulan dibandingkan bintang-bintang yang ada di sekitarnya. Kalau semisal ada bulan dan terlihat jelas cahayanya, maka cahaya bintang tersebut akan bisa lebih menerangi kita yang berada di bawahnya, menyinari kita, dan kita bisa melihat keadaan yang ada di sekitar kita dengan cahaya bulan tersebut. Cahaya bintang akan terkalahkan dengan cahayanya. Nah, ini menunjukkan demikian besar ternyata fadilah keutamaan seorang yang alim dibandingkan seorang yang abid. Nah, qala Ibnu Wahab, berkata Ibnu Wahab, kuntu baina yadayi Malik ibn Anas, dahulu saya, kata beliau menceritakan, berada di hadapan al-imam Malik ibn Anas alaihi rahmatullah. Beliau sedang berada di hadapan al-imam Malik, sedang belajar. Fawadu'tu al-wahi wa kumtu ila salah. Maka beliau berkeinginan untuk meletakkan penanya, kemudian meninggalkan kertasnya begitu, dan ingin mengerjakan sholat, yakni sholat sunnah. Faqala, maka al-imam Malik mengatakan kepada beliau, mallazi qumta ilaihi biafdala minallazi taraktahu. Perkara yang hendak kamu kerjakan ini tidaklah lebih afdal dibandingkan perkara yang kamu tinggalkan. Artinya apa? Perkara yang kamu tinggalkan, yaitu mempelajari ilmu, mencatat ilmu, itu jauh lebih afdal dibandingkan perkara yang hendak kamu kerjakan, yaitu sholat. Nah, artinya gak perlu kamu mengerjakan sholat tersebut, terus belajar. Karena belajar ilmu agama di saat itu lebih afdal dibandingkan amalan sholat. Walaupun kedua-duanya sama-sama ibadah, namun dari sisi fadilah menuntut ilmu ternyata jauh lebih afdal. Falhasil, dengan adanya sekian pendapat dari kalangan para imam, bahkan al-imam Ahmad sendiri berbeda-beda terkait pendapat beliau di dalam memposisikan ilmu antara sholat dengan jihad, mana yang paling afdal. Di sini al-imam Ibnu Qayyim mengatakan, qala syaikhuna, berkata syekh kami. Kalau al-imam Ibnu Qayyim menyebutkan di dalam tulisannya, mengatakan qala syaikhuna, berkata guru kami, maka siapa guru beliau? Ada yang tahu? Gurunya al-imam Ibnu Qayyim siapa? Masa enggak ada yang tahu? Volvo. Enggak ingat ya? Imam Syafi'i. Masya Allah. Beda masa itu. Siapa yang tahu? Dari sini sama sini, masa enggak ada yang tahu? Gurunya Imam bin Qayyim. Gusti, tahu kah? gurunya Imam Ibnu Qayyim adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah. Beliau belajar dari Syekhul Islam ketika saat itu beliau berada di dalam penjara. Subhanallah, belajar ilmu sampai akhirnya menjadi seorang imam. Bahkan digelari Syekhul Islam Tsani, Syekhul Islam yang kedua setelah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Menunjukkan demikian luar biasa keilmuan keduanya. Bahkan dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berhasil mencetak seorang murid yang ternama seperti Al-Imam Ibnu Qayyim, menunjukkan demikian besar wawasan ilmu dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah. Nah, ini menunjukkan fadilah keduanya. Al-muhim di sini Syekhul Al-Imam Ibnu Qayyim menukilkan pendapat gurunya Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan wahadil umuru salasah, ketiga perkara ini yaitu ilmu, salat dan jihad, allati faddala kullu wahidin min al-a'immah ba'daha, yang sebagian di antara para imam melebihkan amalan sebagian yang lain, wa hiya allati qala fiha Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, itu adalah amalan yang Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan. Beliau mengatakan, perhatikan di sini, laula salasun fid dunya, kalau bukan karena ketiga amalan yang ada di alam dunia ini, lama ahbabtul baqa'a fiha, saya tidak menginginkan untuk hidup lama-lama di dalamnya. Kalau bukan karena ketiga amalan yang ada ini, saya tidak menginginkan untuk berlama-lama hidup di dunia. Yang pertama adalah beliau mengatakan, laula an uhmala wa ujahhiza jaisan fi sabilillah, kalaulah bukan karena saya ini dibawa, naam, atau dipersiapkan, ataukah mempersiapkan sekelompok pasukan untuk berperang di jalan Allah Azza wa Jalla. Ini amalan pertama yang sangat dicintai oleh Khalifah Umar, yang bukan karena amalan tersebut beliau tidak menginginkan untuk berlama-lama hidup di alam dunia. Amalan yang pertama ternyata jihad. Berjihad atau mempersiapkan pasukan yang dipersiapkan sedemikian rupa dari sisi senjatanya dan yang semisalnya, kemudian beliau berangkatkan pasukan tersebut berperang di jalan Allah Azza wa Jalla. Ini amalan yang demikian besar fadilahnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, membutuhkan jiwa yang pemberani ya. Nah, mental yang tidak mudah, ciut nyalinya. Dengan sekian banyak rintangan-rintangan yang ada di dalamnya. Kemudian yang kedua, walaula mukabadatu hadzal laili, kalau bukan karena yang kedua, mukabadatu hadzal lail, kalau mukabada itu artinya adalah tahmilul masyaqqah, yakni seseorang dia menanggung sekian banyak kesulitan di malam hari. Maksudnya adalah melakukan apa? Qiyamul lail. Melakukan qiyamul lail. Dia harus menanggung sekian banyak kesulitan-kesulitan yang ada di dalamnya. Ngantuk, dia paksakan untuk berdiri. Kondisi dingin yang notabene-nya seseorang malas untuk menyiramkan wajahnya dengan air, dia paksakan untuk berwudu. Nah, kondisi hening tanpa ada yang melihat, tanpa ada yang menyadari kebenarannya, dia berdiri, dia sujud, dia ruku, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla di keheningan malam. Ini termasuk amalan yang luar biasa, menandakan bukti keikhlasan dirinya di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak karena riya, tidak pula karena sum'ah, karena tidak ada seorang pun yang melihat dirinya ketika berdiri di malam tersebut. Ini amalan yang kedua, menunjukkan qiyamul lail adalah seafdal-afdal amalan. Walau la mujalasatu aqwamin yantaquna at-tayyibal kalam kama yuntaqa at-tayyibu thimari lama ahbabtul baqa. Kalau bukan karena bermajlis bersama kaum-kaum yang mereka membersihkan, memilah ucapan-ucapan yang paling baiknya untuk mereka ucapkan, sebagaimana dipilahnya buah-buah yang terbaik, sehingga dibuang yang jelek, kemudian dikumpulkan yang baiknya, maka lama ahbabtul baqa, saya tidak menginginkan untuk terus tinggal di dunia. Yang beliau maksud adalah bermajlis bersama mereka ahli ilmu yang menyampaikan kepada beliau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang membimbing beliau untuk mengingatkan hadis-hadis Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Nah, karena diriwayatkan Umar bin Khattab memiliki para sahabat yang memang beliau terbiasa bermajlis bersama mereka. Ketika beliau dilanda satu masalah, maka beliau di majlis tersebut mengutarakannya di hadapan para sahabat, menanyakan apakah ada di antara mereka yang mendengarkan hadis Nabi alaihi salatu wasalam tentang masalah tersebut. Ini menunjukkan majlis al-ilm adalah amalan yang sangat dirindukan oleh Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Nah, fal awwalul jihad, yang pertama dari ketiga amalan tersebut adalah jihad. Wasani qiyamul lail, yang kedua adalah qiyamul lail, melakukan salat malam. Wasalithu mudzakaratul ilm, dan yang ketiga adalah ma mudzakarah ma muraja'ah al ilm. Kemudian beliau Imam Ibnu Qayyim mengatakan fajtama'at fi sahabati bikamalihim wa tafarraqat fi man ba'dahu. Ketiga amalan tersebut itu berkumpul pada diri sahabat radhiyallahu ta'ala anhum secara sempurna. Artinya mereka sahabat Rasul adalah seorang yang mementingkan mempelajari ilmu. Mereka para sahabat Rasul juga mementingkan untuk mengerjakan qiyamul lail. Mereka juga antusias untuk berjihad, sehingga ketiga amalan tersebut itu terkumpul secara sempurna, dimiliki ketiga-tiganya oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, sehingga mereka mumpuni dalam amalan jihad, mumpuni pula dalam pembahasan as-salah, dan yang terakhir mumpuni pula di dalam antusias semangat mereka untuk menghadiri majalisul ilm. Subhanallah. Wa tafarraqat fi man ba'dahum, kemudian berpisah-pisah amalan ini di generasi setelah mereka. Ada yang memprioritaskan sholat saja, ada yang memprioritaskan jihad, ada yang memprioritaskan menuntut ilmu. Pada hakikatnya ketiganya adalah amalan yang afdal, yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga kalau semisal kita bisa untuk mengumpulkan ketiga-tiganya, maka itu adalah yang terbaiknya, yang afdalnya. Nah, mengumpulkan sholat kita perbanyak, mengumpulkan untuk terus mempelajari ilmu, dan berjihad di jalan Allah Azza wa Jal. Nah, kalau di zaman kita saat ini, banyak di antara mereka para ulama yang menyebutkan bahwasanya jihad di zaman kita saat ini bukan dengan pedang, tapi dengan lisan, yakni dengan seseorang mempelajari ilmu agamanya, kemudian membantah kebatilan-kebatilan yang dibawa oleh mereka ahli al-batil. Itu juga termasuk dari jihad di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, kemudian di sini Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ma zakarahu Abu Nu'aim wa ghairuhu, disebutkan oleh Al-Imam Abu Nu'aim alaihi rahmatullah, beliau pengarang kitab Al-Hilyah, Hilyatul Awliya, banyak jilidnya, yang mengumpulkan di dalam kitab tersebut asar-asar yang mauquf dari mereka sahabat, demikian pula para at-tabi'in. Nah, juga menyebutkan sebagian hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Al-Imam Abu Nu'aim menyebutkan, dan orang selain beliau, an ba'di ashabi Rasulillah, diriwayatkan dari sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau Rasul mengatakan fadlul ilmi khairun min nafalil amal wa khairu dinikum alwara. Keutamaan ilmu itu lebih baik dibandingkan amalan yang sunnah. Dan agama yang paling baik yang kalian miliki adalah sikap wara, kehati-hatian antara memposisikan al-haq dengan al-batil, sehingga dia berupaya untuk terus berada di atas kebenaran dan meninggalkan kebatilan. Ini sifat wara. Wa khairu dinikum al-wara. Sehingga kalau itu dikhawatirkan adalah kebatilan, maka dia tinggalkan. Ini sifat wara yang terpuji, yang mulia di dalam al-Islam. Al-muhim, di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya fadlul ilmi, keutamaan ilmu itu lebih baik dibandingkan amalan yang sunnah. Nah, riwayat ini datang dari beberapa jalur sahabat radhiyallahu ta'ala anhum secara marfu' sampai Nabi alaihi salat wassalam. Datang dari riwayat Hudzaifah ibn al-Yaman, Sa'ad bin Abi Waqqas, bahkan Aisyah radhiyallahu ta'ala anhum, mereka mengangkat perkataan ini sampai dengan Nabi alaihi as-salat wassalam. Namun terkait keabsahan hadis ini diperbincangkan oleh mereka para ulama, sebagian mensahihkan riwayat tersebut dan sebagian mendhaifkan. Naam. Wallahu a'lamu bishawab. Bahkan riwayat tersebut fadlul ilmi ahabbu ilayya min fadlil ibadah, ini termasuk dari hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani alaihi rahmatullah. Dan sebelum beliau Al-Imam Ibnu Munzir dan yang lainnya juga merajihkan bahwasanya hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Namun tak sedikit di antara mereka yang mendhaifkannya. Wa hadzal kalamu huwa faslul khitabi fi hadhihi al-mas'alah. Ucapan ini adalah sebagai pembeda dari pembahasan permasalahan yang kita sebutkan. Kalau semisal pada sanadnya itu terdapat kekuatan. Fa innahu idza kana kullun minal ilmi wal amali fardhan fala budda minhuma kas-shaumi was-shalah. Karena kalau semisal masing-masing dari ilmu dan amalan tersebut itu sifatnya wajib, maka dipastikan dari masing-masing keduanya tersebut ada puasanya dan ada salatnya. Fa idza kana fadlaini wa huma an-naflanil mutatawwa' bihima fa fadlul ilmi wa nafluhu khairun min fadlil ibadati wa nafliha. Karena ilmu itu kan terkadang ada yang wajib, ya kan? Salat itu juga ada yang wajib, jihad itu juga ada yang wajib. Naam. Namun kalau semisal masing-masing dari amalan-amalan tersebut itu semuanya adalah sunnah, tidak ada yang wajibnya, maka fa fadlul ilmi wa nafluhu khairun min fadlil ibadati wa nafliha. Keutamaan ilmu dan sunnah, amalan-amalan sunnah yang lainnya itu lebih diprioritaskan dibandingkan ibadah-ibadah yang lain, menunjukkan masing-masing memiliki kemuliaan. لأن العلم يعم نفعه وصاحبه أو يعم نفعه صاحبه والناس معه. Karena ilmu tersebut dari sisi manfaatnya itu luas, terkena kepada pemiliknya yang pertama, juga terkena untuk manusia yang berada di sekitarnya. Nah, sehingga dari sisi maslahatnya terkena kepada yang lain, tidak terbatas untuk dirinya. Wal ibadatu yakhassu naf'uha bi sahibiha. Adapun ibadah dari sisi manfaatnya itu hanya terkena kepada pemiliknya saja. Wali annal ilma tabqa faidatuhu wa thamaratuhu ba'da mautih. Karena ilmu, alasan beliau yang berikutnya, itu akan terus terasa faedahnya dan buahnya walaupun setelah dia meninggal dunia. Wal ibadatu tanqati'u anhu. Adapun amalan ibadah ketika dia wafat itu akan terputus. Nah, sehingga secara kesimpulan beliau menyebutkan bahwasanya al-ilm itu jauh lebih besar dari sisi maslahatnya. Nah, namun Banyak di antara mereka para ulama yang menganjurkan untuk seseorang mengumpulkan itu seluruhnya. Naam. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Bahkan kita dianjurkan untuk meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jal dengan dua amalan ibadah yang mulia, dengan sabar, demikian pula dengan salat. Bahkan tak sedikit di antara salaf menyebutkan kunna nasta'inu 'ala hifdzil haditsi bis-shiyam. Dahulu kami meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jal untuk memudahkan kita menghafal hadis dengan kita berpuasa. Sehingga dengan mereka berpuasa di siang harinya, kemudian mereka belajar ilmu agama dan menghafal hadis, mereka berharap puasa yang mereka amalkan itu sebagai pembantu mereka untuk lebih mudah menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Wallahu a'lamu bishawab. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal 'afwu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.